ne ngendi ku iso goleki kapunga han kowe mene rasa koyo impe kowe tresno aku nanging opo kowe kanggo karo wong liya kepiye kok ngene dadine tresnomu iku nang endi wae saben aku nyoba pengen cita baru kasunyatan nemo kelian jenengmu sepuleku tenang tresno karo koe raono liane sepuleku tenang ora ne atiku tapi tetap kangen wae opo aku salah sing ngapura kowe senajan rasane remung nanti lebu mati kanggomu ora popo anggonku komentari opo kowe ono tenang rasa